وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan barang siapa yang menentang Allah, dan barang siapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Ayat yang berikutnya, yang kelima. Ma qata'tum min linatin. Apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma. Ma qata'tum min linatin. Apa saja yang kalian potong ataupun yang kalian tebang dari kebun kurma. Karena Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menebangi pohon kurma orang-orang Yahudi. Autaraktumuha, atau kalian biarkan dia, atau kalian biarkan dia, yakni pohon kurma tersebut, qa'imatan ala usuliha, tegak di atas pokoknya, usulnya, tetap tegak, tidak dipotong, tegak di atas usulnya. Fa bi iznillah, maka dia dengan izin Allah. Ketika ditebang itu dengan izin Allah, ketika tidak ditebang pun juga karena izin Allah. Waliyukhziyal fasiqin, dan supaya Allah menghinakan orang-orang yang fasik. Dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang yang fasik. Khonohiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam, dari ayat Allah di akhir ayat yang kedua, Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Kata Sa'di rahimahullah, wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada faedah. Ini termasuk kaidah fikhiyah atau termasuk usul fikih yang berbunyi, yang dijadikan pelajaran adalah keumuman lafaz. Yang dijadikan pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Yang dijadikan ibrah pelajaran itu adalah umumnya lafadznya, bukan kekhususan sebab-sebabnya. Maknanya, khafiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini, beberapa ayat ini itu berketurun berkenaan tentang Bani Nadir, bagaimana mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, bagaimana mereka mengkhianati perjanjian. Maka mereka mendapatkan akibat dari perbuatan mereka. Yaitu apa? Mereka dihinakan, diusir dari rumah-rumah mereka, diusir dari tempat-tempat kampung mereka. Ini sebab turun ayat. Mereka melakukan ini, mereka menentang Allah, menentang Rasulnya, kemudian berkhianat terhadap perjanjian, maka mereka mendapatkan akibatnya hina di dunia, sebelum tentunya di akhirat. Nah, Ini tentang orang-orang Yahudi Bani Nadir. Itu namanya khusus sebabnya bagi mereka. Tetapi yang dijadikan pelajaran adalah lafadznya umum ataupun maknanya umum, bukan khusus Bani Nadir. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, siapa saja. Maknanya adalah apa? Maknanya umum, bukan khusus Bani An-Nadir. Maknanya adalah siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka siap-siap dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana yang telah terjadi kepada Bani An-Nadir. Ini maksudnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bani An-Nadir telah berlalu. Bani An-Nadir sebab perbuatan mereka dan akibat yang mereka rasakan sudah berlalu. Terus apakah ayat ini sudah enggak kepake sama sekali? Jawabannya apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang cerdas. Nah, mereka itu sekedar contoh yang telah berlalu. Maksudnya jangan sampai kalian seperti itu. Jangan menjadi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jangan menjadi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya. Jangan menjadi orang yang berkhianat, membuat makar kepada kaum muslimin yang menyebabkan akan hina orang yang melakukannya. Itu namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidah usul, sebagian dalam usul tafsir atau usul fikih ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang diambil pelajaran adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Begitu pula bukan sekedar ayat ini, yang semisal ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang lain sangat banyak yang menunjukkan kepada kita harus mengambil pelajaran. Sudah sering kita sampaikan ayat-ayat dalam Al-Quran banyak menyebutkan kejelekan-kejelekan Yahudi dan Nasrani. Nah, begitu juga di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan sifat-sifat siapa? Munafikin. Sifat-sifat munafikin. Nah, itu kan sebab. Ini kan sifatnya orang-orang munafikin. Ataupun sifatnya orang-orang Yahud yang Allah sebutkan dalam Al-Quran jeleknya sifat mereka. Tapi yang penting adalah ibrahnya. Itu mereka, apakah ayat ini tidak ada fungsinya sama sekali? Nah, ayat-ayat yang menjelaskan kejelekan Yahud, kejelekan Nasrani, kejelekan ataupun sifat orang-orang munafikin, apakah cuma menyebutkan bah sifat mereka demikian? Bukan. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti pelajarannya adalah apa? Jangan bersifat seperti mereka. Jangan bersifat seperti orang-orang Yahud, jangan bersifat seperti orang-orang Nasrani, dan jangan pula bersifat seperti orang-orang apa? Munafikin. Itu fungsi diturunkan ayat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula 6 di dalam Al-Quran banyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hukuman-hukuman kepada umat terdahulu, hukuman-hukuman kebinasaan-kebinasaan yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Rasulullah membacakan ayat ini kepada siapa? Kepada para sahabat ketika itu. Ataupun kepada orang-orang yang ada beliau dakwahi ketika itu. Membacakan kisah-kisah tersebut. Bahkan banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Dan yang menceritakan kehancuran mereka. Dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di air yang sangat besar, yang sangat dalam, yang air memancar dari bawah dan juga dari atas, turun hujan yang sangat deras sehingga banjir sampai gunung-gunung tenggelam, binasa mereka. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Syuaib, Firaun dan yang lainnya Nah, ini semuanya dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya jangan meniru mereka. Apa sebab kaum-kaum terdahulu itu diazab oleh Allah tabaraka wa taala, dihukum oleh Allah dibinasakan, tidak lain adalah apa? Dosa-dosa terkhusus kesyirikan. Nah, Rasul membawakan ayat-ayat ini kepada orang-orang Quraisy ketika itu, ingin menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian tidak mau seperti mereka, maka jangan apa? Jangan meniru mereka. Itu namanya apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukan sekedar cerita kaumnya Nabi Nuh, bukan sekedar cerita kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud dan yang lainnya, begitu juga Fir'aun, bukan sekedar cerita, tapi apa? Fa'tabiru ya ulil abtar. Ambillah pelajaran, apa sebab mereka dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala? Sebabnya adalah kesyirikan-kesyirikan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Berarti pelajarannya adalah ketika mereka telah dihancurkan dengan sebab kesyirikan dan kemaksiatan, pelajarannya adalah jangan kalian melakukan kesyirikan dan kemaksiatan sebagaimana yang mereka lakukan. Ini namanya apa? Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Naam. Yang dijadikan pelajaran adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab-sebabnya. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, qala Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa inna hadhihi al-ayah tadullu 'ala al-amri bil i'tibar. Maka sesungguhnya ayat ini menunjukkan perintah untuk mengambil ibrah. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita perintah untuk mengambil ibrah, pelajaran. Wa huwa i'tibarun nadhiri bi nadhirihi, yaitu mengambil pelajaran yang serupa dengan yang serupa dengannya. Wa qiyasus syai' ala mithlihi, dan mengkiaskan sesuatu dengan yang semisalnya. Tadi kalau pingin ataupun tidak mau seperti mereka, maka jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ini semuanya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang keberapa? 2. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai ulil absar. Nah, dan yang cerdas, ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah, sering disebutkan adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Orang yang cerdas adalah apa? Orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa orang lain. Nah, bukan orang yang baru mau mengambil pelajaran kalau telah menimpa dirinya sendiri. Nah, maknanya cukup melihat orang lain binasa, cukup melihat orang lain hancur, cukup melihat orang lain celaka, misalnya dengan sesuatu menyentuh api panas. Jangan sampai orang yang bodoh adalah enggak percaya kalau cuma lihat orang, tak sentuh sendiri. Nah, itu namanya apa? Enggak cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil pelajaran yang menimpa orang lain. Orang lain binasa, orang lain celaka dengan sesuatu, maka jangan mencoba-coba melakukannya. Jangan sampai dirinya justru menjadi tempat percobaan. Ini fadhilun rahimani wa rahimakumullah. Makanya di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa fadhilun rahimani wa rahimakumullah dengan 3 doa. dua dikabulkan, dua enggak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Satu tidak dikabul, tidak dikabulkan. Nah, dua dikabulkan, satu tidak dikabulkan. Yang tidak dikabulkan adalah Rasul berdoa kepada Allah supaya umatnya tidak berpecah. Tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, Rasul berdoa kepada Allah supaya umatnya tidak terpecah. Maka doa yang ini tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, sedangkan doa yang dikabulkan diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah tidak membinasakan umatnya sekaligus. Yang kita maksud adalah supaya Allah, beliau berdoa kepada Allah supaya Allah tidak membinasakan umatnya sekaligus. Nah, dan ini dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Doa yang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Umat beliau, nah, tidak dihancurkan, dibinasakan sekaligus dengan sebab dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan dosa-dosa mereka, mereka dihukum, dibinasakan sampai habis semuanya. Umatnya Nabi Nuh habis, yang membangkang, yang maksudkan, yang membangkang, yang menentang, habis. Nah, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, Fir'aun dan bala tentaranya, dan yang lainnya dari umat-umat yang menentang para Nabi dan juga para Rasul, itu dibinasakan sekaligus, habis. Nah, tetapi Rasul berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya umatnya tidak dihancurkan sekaligus, dan itu dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya, nah, di suatu tempat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berbuat keji, banyak berbuat dosa, kemaksiatan, kemudian dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, entah terjadi gempa ataupun terjadi apa yang masuk ke dalam itu? Apa namanya? Yang di Palu masuk ke dalam itu? Enggak ada istilahnya. Ada istilahnya kemarin di yang di Palu kemarin. Satu hilang semua, rumah-rumah hilang terus ke bawah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ditenggelamkan ke bumi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini terjadi pada umat terdahulu seperti yang terjadi kepada umatnya Nabi Lut. Cuma ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di umatnya Muhammad itu tidak semuanya dihancurkan. Di satu daerah itu terkena musibah, bencana, di daerah yang lain tidak. Apa fungsinya, apa faedahnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Supaya daerah-daerah yang lain tuh ambil pelajaran. Ambil pelajaran kalau di daerah-daerah yang seperti ini ternyata kata yang ada banyak terjadi kesyirikan, banyak terjadi kemaksiatan, ini dan itu dari dosa-dosa, banyak orang-orang yang musik-musik, perzinahan dan yang lainnya, maka daerah yang lainnya ambil pelajaran supaya tidak terjadi yang demikian, maka jangan dilakukan dari dosa-dosa yang banyak terjadi di daerah tersebut. Itu diantara faedahnya, umat Muhammad tidak dihancurkan sekaligus. Dikabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wattafakkur fima tadammanathul ahkam minal ma'ani wal hikam allati hiya mahallul akli wal fikrah. Dan merenungkan, saya ulangi, bahwasanya ayat ini menunjukkan perintah untuk mengambil pelajaran, yakni mengambil pelajaran sesuatu yang serupa dengan yang serupa dengannya. mengkiaskan sesuatu dengan yang semisalnya dan merenungkan apa-apa yang terkandung padanya dari hikmah-hikmah, makna-makna dan juga hukum-hukum allati hiya mahallul akli wal fikrah, yang dia adalah tempatnya akal dan juga pikir-pikiran, fikrah. Nah, maka kata beliau, wa bidzalika yazdadul aql wa tatanawwarul batiratu wa yazdadul iman. Dengan hal tersebut, yakni dengan seorang itu merenungkan apa yang terjadi, mengambil ibrah dengan yang semisal dengannya, itu bertambahlah akalnya dan bercahayalah pandangannya dan juga bertambahlah imannya, wa yahsulul fahmul hakiki, dan terjadi pemahaman yang hakiki. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, manfaat dari orang-orang yang merenungi apa yang terjadi di sekelilingnya, bertafakur dengannya, dengan hal tersebut menambah kecerdasan akal seseorang, membikin pandangannya bersinar dan membikin imannya bertambah dan tercapai baginya pemahaman yang hakiki. Nah, berbeda dengan orang-orang yang kurang akalnya. Nah, dia sama sekali tidak peduli. Nah, tidak mengerti kalau itu adalah peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak menggunakan akalnya untuk bertafakur, merenungi. Tidak menggunakan akalnya untuk beriktibar, mengambil pelajaran. Tidak digunakan untuk mengkiaskan sesuatu dengan yang lainnya dari apa-apa yang telah menimpa mereka. Sehingga dia walaupun di daerahnya sudah tertimpa musibah-musibah, bencana-bencana dengan sebab dosa-dosa, dia tidak merasa sama sekali. Dia terus berada dalam dosa. Ini namanya apa? Tidak bertambah akalnya, tidak bercahaya, dan juga tidak bertambah imannya. Nah, orang yang mentafakuri, dia akan bertambah imannya. Benar ini, benar-benar di sini, benar-benar terbanyak terjadi kemaksiatan, banyak terjadi dosa. Maka bertambah imannya. Bertambah pula keyakinannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga pandangannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan ikhtibar, perenungan terhadap apa-apa yang telah menimpa orang-orang yang di sekitarnya. Tapi orang-orang yang tidak merenungi, dia enggak peduli, enggak paham sama sekali, enggak bersinar akalnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi tidak bertambah imannya. Dia seharusnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah mengatakan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan manusia, liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian apa yang telah mereka perbuat. Nah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Orang yang merenungi, ini yang mereka perhatikan ayat-ayat ini. Ketika turun musibah, mereka meyakini itu tidak lain dengan sebab dosa-dosa mereka. Ketika turun musibah, ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak lain supaya kita semuanya kembali bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang melakukan apa? Iktibar. Nah, bercahaya akalnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pandangannya bercahaya, akalnya bertambah, dan juga apa, imannya pun bertambah. Tapi sekali lagi, yang tidak memahami ini, dia tidak bercahaya basirahnya, tidak bertambah imannya, justru ketika banyak saudara-saudaranya tertimpa musibah, dia keesokan harinya langsung melakukan kesyirikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mendatangi dukun, melakukan sesembahan kepada keramat-keramat dan yang lainnya setelah mendapatkan musibah. Ini orang yang tidak bercahaya akalnya, bukan orang yang cerdas. Naam. Qala rahimahullah thumma akhbara ta'ala anna ha'ula'il yahuda lam yusibuhum jami'u ma yastahiquna minal uqubah. Sekarang sampai potongan yang tadi itu penjelasan firman Allah selesai ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua sampai apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Nah, poin berikutnya ini itu mulai penjelasan ayat yang ketiga awal yang kita baca tadi. Nah, thumma akhbara ta'ala, kemudian Allah ta'ala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi ini tidaklah menimpa mereka seluruh apa yang mereka berhak mendapatkannya dari hukuman. Insyaallah luar biasa. Maksudnya ya khanafidin rahimani wa rahimakum, ayat yang kita baca tadi, laula an kataballahu alaihimul jala la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun bunnar. Kata Allah, seandainya Allah tidak menetapkan pengusiran atas mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka di dunia. Nah, dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Maknanya pengusiran ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bukan satu-satunya hukuman bagi mereka, walaupun itu sudah sangat menghinakan. Seorang diusir, dikeluarkan dari kampung halamannya, itu sebuah penghinaan, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma Allah menjelaskan itu seandainya enggak ada pengusiran itu, Allah mengazab mereka dengan azab yang lain. Tidak menimpa mereka apa yang menimpa kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan mereka sekedar diusir. Nah, wa annallaha khaffafa anhum, dan bahwasanya Allah meringankan dari mereka. Artinya apa? Orang-orang Yahudi ini ketika mereka diusir itu hukumannya sudah diringankan. Falaula annahu kataba alaihimul jala alladhi asabahum wa qallahu alaihim wa qaddarahu biqadarihi alladhi la yubaddalu wa la yughayyar lakana lahum sya'nun akhar min adhabid dunya wa nakaliha. Maka kata sesak dirahimahullah, seandainya Allah tidak menetapkan atas mereka pengusiran ataupun naam yang menimpa mereka, dan Allah tetapkan atas mereka serta Allah takdirkan dengan takdirnya yang tidak akan bisa terubah dan diganti, niscaya mereka memiliki perkara yang lain dari azab dunia dan hukuman di dunia. Walakinnahum wa in fatahum al-adzabul syadidud dunyawi fa innalahum fil akhirati adzabun nar. Maka dan mereka, kata Syekh di rahimahullah, walaupun luput dari mereka azab yang keras di dunia, maka bagi mereka azab neraka, api neraka di akhirat. La alladzi la yumkinu an ya'lama shiddatahu illallah ta'ala, yang tidak mungkin untuk mengetahui kerasnya azab tersebut kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seandainya mereka tidak diusir, maka Allah menetapkan azab yang lain bagi mereka di dunia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan walaupun tidak ditetapkan azab yang lain, mereka cuma diusir, tetapi bagi mereka azab yang keras di akhirat nanti, yaitu neraka jahannam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, Allah mengatakan wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ini yang harus kita perhatikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita renungkan firman Allah dalam surah As-Sajdah yang sering kita baca dalam pagi hari Jumat subuh. Allah mengatakan wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami telah merasakan kepada mereka azab yang rendah, dan sungguh kami telah merasakan kepada mereka azab yang kecil, yang rendah. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. Apa fungsinya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Azab yang terbesar di dunia, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa azab yang terbesar di dunia? Kematian. Nah, azab terbesar di dunia yang tentunya bukan musibah agama adalah apa? Musibah terbesar di dunia adalah musibah kematian. Nah, ketika seseorang diberikan ujian-ujian oleh Allah tabaraka wa ta'ala, nah, bala yang tidak sampai kepada kematian, tidak lain la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar. Fala yakhthuru bi balihim anna uqubatahum qad inqadat wa faraghat wa lam yabqa lahum minha baqiyah. Maka tidak terpikir, kata Sa'di rahimahullah, di benak mereka bahwasanya hukuman mereka sungguh telah selesai dan berakhir, dan tidak tersisa lagi bagi mereka hukuman. Jangan sampai mereka berpikir demikian. Nah, tapi seringnya manusia, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saking apa besarnya hukuman, ataupun apa, saking besarnya musibah-musibah bala yang menimpa dia, seolah-olah musibahnya adalah musibah yang terbesar. Tidak ada lagi musibah yang lebih besar daripada itu. Sehingga ketika dia merasa musibahnya sangat besar, dia ingin mengakhiri musibahnya dengan melakukan bunuh diri, sehingga dia merasa musibahnya telah selesai. Padahal tidaklah demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fama a'addallahu lahum minal azabi fil akhirah a'zamu wa atam. Maka apa yang Allah siapkan bagi mereka dari azab di akhirat itu lebih besar, lebih agung, dan juga lebih besar. Sama. A'zam sama dengan atam. Wa dzalika li'annahum syaqqullaha wa rasulahu. Dan yang demikian itu dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wa'adduhuma wa'arabuhuma. Dan memusuhi mereka dan berdua, memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Wasa'au fi ma'siyatihima. Dan berusaha untuk bermaksiat kepada keduanya. Wa hadhihi adatuhu wa sunnatuhu fi man syaqqahu wa man yushaqqillaha fa innallaha syadidul iqab. Dan inilah kebiasaan Allah dan sunnahnya terhadap orang-orang yang menentangnya. Allah mengatakan, dan barang siapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penjelasan ayat yang kelima, yakni ayat Allah Subhanahu wa taala, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillahi wa liyukhzil fasikin. Apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma atau yang kalian biarkan tegak di atas usulnya, maka itu dengan izin Allah, dan supaya Allah menghinakan orang-orang yang fasik. Kata Sa'di rahimahullah, walamma lama banu an-nadhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin fi qat'in nakhil wal asjar wa za'amu anna dhalika min al-fasad. Dan tatkala Bani Nadhir itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencela kaum muslimin dikarenakan mereka menebang pohon kurma dan pepohonan-pepohonan. Dan mereka menyangka bahwasanya hal tersebut termasuk berbuat kerusakan. Rasul dan para sahabat menebangi pohon kurma itu menjadi celaan bagi orang Bani Nadir. Mereka menganggap mereka, para Rasul dan para sahabat, telah berbuat kerusakan. Wa tawassalu bidzalika ila ta'ni bil muslimin. Dan mereka dengan hal tersebut mencela kaum muslimin. Maka akhbara ta'ala anna qat'an nakhil in qata'uhu aw ibqa'ahum iyyahu in abqauhu innahu bi'iznillah. Maka Allah menghabarkan bahwasanya mau menebang pohon kurma atau membiarkannya, sesungguhnya itu dengan izin Allah. Yakni ketika Rasul tidak menebangnya itu perintah dan izin Allah. Ketika Rasul menebangnya itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa amrihi dan juga perintahnya. Untuk apa? Waliyukhzil fasikin, supaya Allah merendahkan, menghinakan orang-orang fasik. Haitsu sallatakum ala qat'i nakhlihim wa tahriqiha. Naam, di mana Allah memberikan kekuasaan kepada kalian untuk menebang pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya. Liyakuna dzalika nakalan lahum, supaya hal tersebut menjadi hukuman bagi mereka. Wa khizyan fid dunya, dan kerendahan di dunia. Wa dzullan yu'rafu bihi ajzuhum tam, dan kehinaan yang diketahui dengannya kelemahan mereka yang sempurna. Artinya apa? Itu memang itu adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Allazi ma qadaru ala istinqazi nakhlihim allazi huwa maddatu kutihim. Yang mana mereka, orang-orang Yahud Bani Nadir, tidak mampu untuk menyelamatkan kurma-kurma mereka, tidak mampu untuk menyelamatkan pohon-pohon kurma mereka yang itu adalah sumber makanan pokok mereka. Ini apa? Dalam rangka menjadikan mereka sangat rendah, sangat hina, kana hidin rahimani wa rahimakumullah, bukan melakukan kerusakan di muka bumi. Ini kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja mau ditebang, mau dibiarkan, yang penting itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Wallina, dan allina ismun yasmulu sa'iran nakhil ala asahil ihtimalat wa ulaha. Allina adalah nama yang mencakup seluruh jenis kurma menurut pendapat atau menurut kemungkinan yang paling sahih dan yang paling pantas. Fahadhihi halu Bani Nadir wa kaifa aqabahumullahu fid dunya. Maka kata Syekh di rahimahullahu taala, inilah keadaan Bani Nadir dan bagaimana keadaan mereka, Allah hukum mereka di dunia. Ya khana fid rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan ayat yang ke-5. Yang berikutnya adalah mulai penjelasan ayat yang ke-6. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.